Jika masalah adalah ujian, maka bersyukurlah. Itulah bukti kecintaan Allah pada hambanya. Tapi sebagai muslim, Rasulullah mengajarkan untuk mencari ilmu, agar dengan ilmu kita bisa mencari solusi dalam setiap masalah. Ikuti kajian membedah persoalan umat kontemporer yang diulas dengan lengkap sesuai syariah dalam Solusi Umat. Hadir setiap hari jam 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Radio El Nuri 918 AM. Media informasi dan inspirasi.